La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah la maqluba illallah. Bapak silakan yang dalam enggak Bapak illallah la maqsuda illallah. Bismillahit tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billah astaghfirullahal 'azim astaghfirullahal 'azim astaghfirullahal 'azim wa atubu ilaih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadisu dan adapun hadis allazi yastanidu yang dijadikan sandaran apa ilaihi itu hadis allazi yastanidu yang menjadikan sandaran ilaihi kepada hadis siapa ulaika lazina mereka orang-orang yuriduna yang bermaksud lazina ayyajulu untuk menjauhkan lazina bainahu antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi dan antara umat Nabi fi nahiyatin pada suatu penjuru di suatu penjuru. Wa ma yadhhabuna dan tidak berangkat umat ilaihi kepada Nabi binahiyatin ukhra di penjuru yang lain. Ainahu karena sesungguhnya yatakallamu fa innahu maka sesungguhnya lazina yatakallamu itu berkata lazina anil masajid di khosok dari masjid-masjid yang khusus Yaqulu berkata mereka linnas kepada manusia, antum uqola'u yajibu antusona a'malukum anil abasil ladzi la fa'idata fi fausikum alla tusafiru wa tatahammalu mata'ibas safar wa masyaqahu min ajli antusallu bimasjidin bimasjidid dunya fahimina annalahu fadlan ala ghairi la taf'alu zalika fa innakum tat'abuna fi safarikum bila fa'idah ta'udu alaikum li'anna al-masajid kullaha fi mustawan wahidin la fadla li ba'diha ala ba'din lakin la tafhamu anna zalika ala umumihi bal fi dunya masajidun salasatun laha masyiah ala ghairiha minal masajid ya al-masjidil haram di Makkah wa masjidin nabawi bil madinah al-munawwarah wa masjidil aqsa bisyam. Antum kalian semua uqola'u yang berakal, yajibu wajib apa antusona menjaga, a'malakum terhadap amal-amal kalian, anil abasi dari main-main, allazi la fa'idata fih yang tidak ada fa'idahnya, fihi pada ba'sun. Fa'usikum maka aku berwasiat kepada kalian, alla tusafiru untuk supaya tidak melakukan perjalanan kalian, wattatahammalu dan menanggung kalian mata aibas safari terhadap perjalanan yang capek. Atau terhadap capeknya perjalanan, wa masyaqahu dan masyakatnya safar. Min ajli antusallu dengan tujuan supaya sampai kalian di masjidin di suatu masjid, min masajidid dunia dari masjid-masjid dunia, dari masjid-masjid yang ada di dunia. Fahimina paham kalian semua. Annalahu sesungguhnya masjid, annalahu sesungguhnya bagi masjid fadlan itu ada keutamaan ala ghairihi dari selainnya. La taf'alu jangan kalian melakukan zalika seperti itu. Fa innakum karena sesungguhnya kalian tat'abuna itu akan capek kalian. Fi safarikum dalam perjalanan kalian, bila fa'idatin tanpa ada fa'idah, ta'udu yang kembali fa'idah alaikum kepada kalian. Li'annal masajida karena sesungguhnya masjid, kullaha tegasnya semua masjid fi mustawan wahidin, itu dalam kesamaan yang satu. La fadla, tidak ada keutamaan masjid liba'niha untuk masjid yang lain atau kepada masjid yang lain. Ala ba'din, la fadla, tidak ada keutamaan liba'niha bagi sebahagian masjid ala ba'din untuk sebahagian lagi. Lakin la tafhamu, tetapi kalian tidak paham. Anna zalika, sesungguhnya itu ala umumihi, itu pada keumumannya. Bal fid dunya, tetapi di dunia. Masajidu, ada masjid, itu ada masjid. Salah satu tiga laha, yang bagi masjid tersebut maziyatun, maizatun, itu ada kelebihan. Ala ghairiha, dari selain salatah. Minal masajidi, dari masjid-masjid yang lain. Hiya, yaitu al-masjidul haram, satu masjidil haram. Di Makkah, di kota Makkah. Wa masjidun Nabawi, dan kedua masjid Nabawi. Bil Madinatil Munawwarah, yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa di Syam, yang ada di Syam, Syria, Palestina. Hadhil masajid, adapun masjid-masjid ini, wahdaha, dengan sendirinya. Lau syadadtum, apabila kalian semangat arrihala untuk pergi, atau berbondong-bondong untuk pergi ilaiha, ke masjid, la yadhi'u, maka tidak akan sia-sia apa ta'abukum, kecapean kalian semua. Bal ya'udu, tetapi akan kembali alaikum, kepada kalian semua. Minas sawabi, dari pahala. Bimudha'afati sawabi sholat, dengan berlipat-lipat pahala sholat fiha, di masjid itu. Ma yuzawi, yang sesuai sawab ta'abakum, dari kecapek kalian, waziyadatan, dan bahkan lebih. Hadirin para mufassirin wal mufassirat rahimakumullah, orang-orang yang bersandar kepada hadis la tashuddur rihal illa bila salah satu masjid, sehingga dia melarang kita untuk berziarah ke makam Rasul dan juga untuk berziarah ke masjid-masjid yang lain yang ada di dunia ini selain daripada ketiga masjid itu, maka mereka ini adalah orang-orang yang hanya ingin menjauhkan, orang-orang yang hanya ingin supaya umat dan Nabi itu jauh. Mereka hanya mengharapkan supaya kita itu tidak dekat dengan Nabi. Makanya mereka mengharamkan yang namanya ziarah ke makam Nabi, juga berziarah ke masjid-masjid yang lain selain daripada ketiga dari masjid yang di atas. Padahal sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa hadis yang mereka jadikan sebagai sandaran yaitu la tasyudduri hal itu, sehingga tidak bolehkan kita untuk berziarah ke masjid selain dari yang ketiga itu hukumnya tidak benar. Karena peruntukan hadis bukan untuk itu. Tapi makna hadis yang sesungguhnya itu adalah menjelaskan tentang keutamaan masjid yang tiga itu daripada masjid-masjid yang lain. Bukan untuk melarang kita menziarahi masjid selain daripada ketiga masjid di atas. Ini harus kita pahami. Memang kalau secara harfiah sih betul. La tasyuddur rihal illa ila salasati masajid. Berarti kita enggak boleh ke masjid Dian Al-Mahri, enggak boleh. Kita ke masjid Istiqlal enggak boleh. Kita ke masjid Demak, ke masjid Kudus enggak boleh. Kita ke masjid yang ada di Brunei Darussalam, Bandar Sri Begawan, yang diantaranya di sana juga sama terbuat dari inten permata, nggak boleh. Begitu para hadirin. Kalau misalkan mengartikan secara harfiah daripada hadis tersebut, tapi sekali lagi ditekankan bahwa hadis itu bukan untuk melarang kita untuk menziarahi masjid-masjid lain selain daripada ketiga dari masjid itu, tapi hanya untuk menjelaskan keutamaan daripada ketiga masjid itu. Itu maksudnya. Begitu. Jadi enggak tahu ini. Jadi orang kalau berziarah ke makam Nabi atau berziarah ke makam ulama, ke makam para aulia itu pun tidak boleh. Sama seperti menziarahi masjid-masjid yang lain daripada selain ketiga itu. Mereka berkata kepada orang lain, fa innahu yatakallamu anil masajid khosok yaqulu linnas. Mereka berkata kepada manusia, antum uqala'u, wahai kalian yang berakal, yajibu antusona a'malukum anil abas allazi la fa'idata fih. Kalian wajib untuk menjaga amal kalian dari perbuatan yang sia-sia, dari perbuatan yang tidak ada gunanya, dari kelakuan yang tidak ada manfaatnya. Oleh karenanya, kami berwasiat kepada kalian, tidak perlu kalian mengadakan perjalanan jauh-jauh. Tidak perlu kalian menanggung kecapean perjalanan, masyarakatnya perjalanan untuk supaya bisa sampai ke suatu masjid dari masjid-masjid yang ada di dunia ini. Sedangkan kalian pun paham bahwa yang kalian pahami bahwa di situ ada keutamaan, padahal itu tidak ada. Nah, oleh karenanya latak al-zalik, jangan kalian mengerjakan seperti itu. Gak usah kalian pergi ke masjid-masjid itu. Fa innakum tatabuna fi safarikum bila faidah ta'udu 'alaikum, karena sesungguhnya kalian hanya akan capek dari perjalanan tersebut tanpa mendapatkan faidah apa-apa. Karena sesungguhnya masjid semuanya juga sama, tidak ada keutamaan dari satu masjid dengan masjid yang lain. Itu yang mereka katakan. Ya. Jadi mereka menyatakan jangan kalian capek-capek. Jangan kalian menanggung perjalanan yang sangat madarat hanya ingin untuk sampai ke suatu masjid yang ada di masjid-masjid di dunia ini. Sedangkan kalian sama sekali tidak akan mendapatkan faedah. Itu yang mereka katakan. Lalu mereka juga mengatakan, lakin latafhamu anna zalika ala umumihi bal fi dunya masjid. Di dunia ini ada 3 masjid yang memang masjid tersebut itu memiliki keutamaan, yaitu ada Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi kalau kalian mau berangkat, berangkat saja ke sana. Jangan berangkat ke masjid-masjid selain daripada 3 masjid tersebut, begitu. Jadi secara kesimpulan hadirin, secara kesimpulan yang kita pelajari ini, itu bedanya mereka dengan kita. Mereka hanya memperbolehkan kita untuk menziarahi 3 masjid itu. Selain daripada 3 masjid tersebut, jangan capek, gak ada gunanya. Katanya seperti itu. Kalau pemahaman kita, ya kalau kita bisa berziarah ke 3 masjid tersebut, ke Masjidil Haram, ke Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Nabawi, itu lebih baik. Tapi kalau misalkan tidak bisa juga ke masjid-masjid yang lain yang sekiranya di situ ada faedah dan barokah, kenapa tidak begitu? Itu saja bedanya. Ya. Saya jadi ingat dulu guru saya ngajak jemaah untuk melaksanakan wisata rohani ke Masjid Dian Al-Mahri. Beliau mengajak itu sampai berapa puluh bus berangkat ke Dian Al-Mahri, Masjid Dian Al-Mahri. Di antaranya apa yang beliau sampaikan kepada para jamaah dan kepada kita semua, para santri. Kita mengajak mereka itu bukan untuk apa namanya, bukan untuk mengkagum-kagumi kehebatan seorang perempuan yang bernama Ibu Dian tersebut, bukan. Tapi kami akan mengambil hikmah pergi ke sana. Satu orang perempuan saja itu mampu membangun masjid yang sedemikian megah dengan berteteskan emas, kubahnya juga dari emas. Lalu langit-langitnya itu ada hiasan awan, yang mana hiasan tersebut itu akan sama dengan apa yang ada di langit. Kalau langit cerah, maka langit-langitnya pun cerah. Kalau langit misalkan lagi mendung, maka atapnya pun itu jadi mendung. Indahnya luar biasa di sana. Nah, guru kita ini, beliau ingin mengajarkan satu orang perempuan saja mampu membangun masjid yang sedemikian rupa. Kenapa? Ini kok lagi ngebangun masjid bertahun-tahun gak selesai-selesai. Yang padahal pembangunan masjid itu tidak begitu mahal seperti mahalnya membangun masjid Dian Al-Mahri tersebut. Jadi harapannya, mudah-mudahan sepulangnya dari Masjid Dian Al-Mahri itu ada hikmah, yaitu semangat untuk membangun masjid, semangat untuk membangun rumah Allah. Sehingga yang apabila jariahnya itu seminggu cuma 1.000, 2.000, nanti bisa tingkat jadi 5.000, 10.000. Karena hatinya terpancing. Orang lain saja, satu orang mampu membangun masjid yang sedemikian megah. Kenapa ini beribu-ribu orang membangun satu masjid yang biayanya di bawah membangun biaya masjid Dian Al-Mahri, kok gak selesai-selesai? Itu di antara hikmah. Ya, tentunya banyak lagi hikmah-hikmah yang lain. Begitu para hadirin. Sekarang yang lagi rame orang itu sekarang itu menziarahi masjid jin yang ada di Malang. Ini kalau kata orang ini yang bersandar kepada hadis la tasyuddur rihal illa ila salasati masajid, itu enggak boleh kita patungan, kita setor duit ke panitia untuk berangkat ke masjid jin yang ada di Malang, enggak boleh. Ya kan? Padahal para hadirin, banyak sekali manfaatnya kita menziarahi masjid-masjid. Apalagi memang masjid itu menurut pandangan kita itu ada kelebihan, ada keunikan. Ini terkadang aneh. Seperti kemarin yang kita bahas. Kalau jalan-jalan ke Eropa, kalau jalan-jalan ke Bali, kalau jalan-jalan ke Amerika, itu tidak masalah. Jalan-jalan ke Turki, jalan-jalan ke Mesir, padahal di situ juga tasyuddur rihal yang membutuhkan tenaga, fisik, biaya, kekuatan yang luar biasa. Taabnya luar biasa. Biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Bahkan kesana kan tujuannya hanya untuk hura-hura. Mungkin hanya sekedar pengen tahu dan lain sebagainya. Tapi kok gak dilarang? Tasyuddur rihal seperti itu kok tidak dilarang? Begitu. Tapi kenapa begitu? Kenapa yang berziarah ke masjid itu justru tidak dibolehkan? Saya pernah ngobrol dengan salah seorang yang pernah melakukan perjalanan ke suatu tempat di Eropa. Begitu. Saya tanya, kenapa enggak sekalian umroh saja? Nah, dia menjawab, kalau umroh ya umroh saja. Kalau mau refreshing ya refreshing saja. Jadi mereka bedakan. Mereka tidak mau mencampurkan. Kalau kita mah biasa paket Turki, paket Mesir. Setelah selesai dari umroh di Mekah dan di Madinah kan langsung ke Mesir atau ke Palestina. Itu mereka gak mau. Mending gak umroh sekalian ke Mekah ke Madinah. Kalau mau refreshing mah refreshing saja langsung ke Eropa. Itu bahasanya itu seperti itu pala hadirin. Itu diantara orang-orang yang memang mereka tidak menyukai begitu seperti itu. Kan terkadang kita aneh. Kenapa jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke Amerika jalan? Jadi boleh. Tapi kita mau mengunjungi masjid kok enggak boleh gitu. Betul tidak hadirin? Perjalanan ke sana ke Eropa itu membutuhkan biaya yang besar. Sedangkan kan kita masih di negara, masih di Republik Indonesia. Begitu para hadirin. Ya, ini kalau menurut logika. Begitu para hadirin. Nah, mereka menyatakan kalau mau berziarah ke masjid, udah ketiga masjid itu saja. Kalian tidak akan capek. Dan meskipun kalian capek, itu akan terbayar karena keutamaan masjid tersebut. Begitu. Jelas tidak hadirin? Nah ini, jadi memang ada, bisa kita ambil kesimpulan, memang ada pemahaman yang berbeda di antara kita. Betul tidak? Ada pemahaman yang berbeda. Mereka dengan berdalil pada hadis tersebut itu hanya membolehkan berziarah ke masjid selain dari masjid tiga itu mereka tidak bolehkan. Sedangkan kalau kita menganggap bahwa ketiga masjid tersebut adalah masjid yang utama dan prioritas harus kita kunjungi, tapi pada saat kita belum mampu, karena memang biayanya tidak sedikit, maka tak kala kita menziarahi masjid-masjid yang lain, lain daripada ketiga masjid tersebut, itu tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Karena memang materi hadis tersebut bukan untuk melarang kita menziarahi masjid selain daripada ke masjid tiga itu, tapi itu hanya untuk menjelaskan keutamaan ketiga masjid tersebut daripada masjid-masjid yang lain. Begitu hadirin. Jelas tidak? Kita teruskan. Wa am wa innamam tazad, dan pastinya jadi mulia, jadi unggul. Apa hadzil masajidus salasah, ketiga masjid ini? Ini beda pembahasan. Li'annal masjidil haram, karena sesungguhnya masjidil haram umiro itu diperintahkan dibinaihi untuk membangunnya. Pabana lalu membangun hu terhadap masjidil haram siapa sayyiduna Ibrahim, pimpinan kita Ibrahim Khalilur Rahman, kekasihnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Wakana dan bukti yusaidu, menolong, membantu hu kepada Ibrahim dibinaihi dalam membangun Masjidil Haram. Siapa Sayyiduna Ismail, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Sumahwa, lalu masjid tersebut bijiwari Baitullahil Haram, itu bersebelahan dengan Baitullah Al-Haram, Ka'bah. Kiblat al-alimin, kiblatnya seluruh alam. Falizalika al-bina, dan karena bangunan itu, wahadal jiwar al-ali, dan ini adalah bersebelahan dengan yang agung, dengan yang tinggi, yang Ka'bah itu ya. Nala maka mendapatkan masjid tersebut minasyarofi, dari kemuliaan. Maja'ala sholah fihi bi'ati alfi sholatin fi siwahu minal masajid. Ma seperti perkara ja'ala yang menjadikan as-sholata sholat fihi di masjid bimi'ati alfi sholatin, itu sama seperti 100,000 sholat fi siwahu, pada selain masjid Masjidil Haram minal masajid, dari masjid-masjid yang lain. Nah, sekarang kita akan membahas keistimewaan. Wa innamam tazad, dan pastinya istimewa. Wa innamam tazad, dan pastinya jadi istimewa. Dan pastinya jadi unggul, pastinya jadi lebih berkualitas ketiga masjid tersebut. Pertama, Masjidil Haram adalah masjid yang pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk dibangun. Dan yang pertama membangun, dan yang membangun Masjidil Haram itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang dibantu oleh Nabi Ismail alaihi salam. Nah, lalu Masjidil Haram tersebut itu bersebelahan dengan Ka'bah. Dengan Ka'bah, kiblatul alamin. Nah, ini perlu dibedakan hadirin, antara Ka'bah dengan Masjidil Haramnya. Masjidil Haram dengan Ka'bah itu ya berbeda. Ka'bah bukan Masjidil Haram, Masjidil Haram bukan Ka'bah, tapi memang Masjidil Ka'bah itu ada di dalam Masjidil Haram. Nah, itu kan dengan perkembangan waktu. Ya, sehingga akhirnya sekarang itu Ka'bah ada di dalam Masjidil Haram. Kalau dulu awal pembuatan Nabi Ibrahim alaihi salam itu Ka'bah itu ya bersebelahan dengan Masjidil Haram. Sekarang itu jadi ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Nah, di situ ada Ka'bah umat muslim. Di situ ada Ka'batul Muslimin, Ka'batul Alamin yang mulia tentunya karena semua orang sholat menghadap ke Ka'bah. Betul tidak hadirin? Nah, dengan adanya Ka'bah yang mulia itu, maka masjid tersebut juga nalah syarat mendapatkan kemuliaan. Mendapatkan kemuliaan yang mulia dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain, sehingga apabila kita sholat di Masjidil Haram tersebut, itu akan mendapatkan pahala seperti kita melaksanakan sholat 100.000 sholat. Jadi satu kali sholat di Masjidil Haram itu sama dengan melaksanakan 100.000 sholat di masjid-masjid yang lain daripada selain Masjidil Haram. Begitu para hadirin. Jelas tidak? Jelas tidak hadirin? Nah ini. Wa amma masjiduhu. Dan adapun masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'azamatuhu, maka adapun keutamaan Masjid Nabawi, lima itu seperti perkara qaddamnahu yang telah kita bahas bersama. Summa huwa, lalu masjid tersebut bijiwari baitihi itu bersebelahan dengan rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yasyukku, dan tidak ragu siapa mukminun, seorang mukmin, fi anna baitahu, pada sesungguhnya rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahma'ala, tatkala luhur, tatkala agung apa syarofuhu kemuliaannya, wa'azuma, dan agung apa qadruhu martabatnya, layasilu, itu tidak akan sampai abadan selama-lamanya, ila baiti rabbil alamin, kepada derajatnya baitullah Mekah. Lihaza, karena ini kanat bukti apa as-salatu salat di masjidihi, di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi alfi salatin, itu sama dengan 1000 kali salat, fi siwahu, di selain Masjid Nabawi. Liyushira, supaya memberikan isyarah apa at-tafawutu, beda-bedanya, fi 'izamis thawab, dalam keagungan pahala, ila tafawuti, kepada beda-beda, fi syarafil jiwar, dalam kemuliaan yang bersebelahan. Titik. Nah, sekarang kita bahas Masjid Nabawi. Kenapa Masjid Nabawi itu jadi mulia? Ya, sebagaimana kita udah bahas kemarin, bahwa Masjid Nabawi juga itu jadi mulianya itu karena memang itu berjiwar dengan bait Nabi. Berjiwar, bersebelahan dengan rumah Nabi. Yang mana rumah Nabi itu adalah rumah yang mulia. Kalau sekarang makom Nabi adalah makom yang mulia. Nah, sehingga dengan adanya zatiyah Nabi di sana, jasad Nabi di sana, maka otomatis Masjid Nabawi pun itu terbawa mulia. Madinah jadi Al-Munawwarah itu karena kehadiran Nabi. Masjid Nabawi jadi mulia itu karena ada jasad Nabi di dalamnya. Nah, oleh karenanya dengan kemuliaan tersebut, barang siapa orang yang melaksanakan sholat satu kali di Masjid Nabawi, maka itu sama dengan melaksanakan 1000 kali sholat di masjid-masjid yang lain. Itu. Tapi ya meskipun masjid tersebut itu berjiwar bersebelahan dengan rumah Nabi, ya tetap Masjidil Haram tetap lebih unggul, lebih utama, karena memang itu adalah bait Rabbil Alamin, baitullah itu. Jadi di sini berbeda-beda karena beda, karena beda-bedanya derajat, karena beda-bedanya martabat, ya, yang menjiwarinya. Kalau Masjid Nabawi menjiwarinya jasad Nabi, kalau Masjidil Haram yang menjiwarinya itu adalah Ka'bah, baitullah. Begitu para hadirin. Ya tentu walaupun derajat Nabi itu agung, derajat Nabi itu mulia, tetap tidak akan bisa mengalahkan keutamaan Baitullah. Begitu para hadirin. Nah makanya beda di Masjidil Haram 100.000 kali sholat, di Masjid Nabawi 1.000 kali sholat. Jelas tidak? Terakhir. Wa ammal Masjidul Aqsa, dan adapun Masjid Al-Aqsa. Fabanahu, maka membangun kepada Masjidil Aqsa siapa? Sayyiduna Ya'qub sallallahu alaihi wasallam, pimpinan kita Nabi Ya'qub alaihi salatu wasallam. Ba'da an bana, setelah membangun Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram, siapa? Jaduhu, kakeknya Ya'qub. Sayyiduna Ibrahim, yakni pimpinan kita Nabi Ibrahim. Di arba'ina sana, sekitar 40 tahun. Sama seperti keterangan ja'a yang datang ma' di hadisin pada sebuah hadis. Sumakana, lalu bukti Masjid Al-Aqsa. Sumakana, lalu bukti apa hadzal masjid, Masjid Al-Aqsa ini? Musholla anbiya ibani Israel, itu tempat sholat para nabi-nabi keturunan Israel. Alaihimussalatu wassalam. Semoga baginya rahmat dan keselamatan. Wakana, dan bukti Masjid Al-Aqsa dijiwari buyutihin, itu bersebelahan dengan rumah-rumah anbiya ubani Israel, faraudatihim, dan taman-taman dari anbiya ibani Israel. Allatihum, yang mereka ba'dan tiqalihim, setelah pindahnya ila rafiqil a'la, kepada rafiqul a'la alaihimussalatu wassalam. Wala yakfa, dan tidak samar. Ana jiwarul anbiya, sesungguhnya bersebelahan dengan para nabi. Masjid tersebut meskipun bersebelahan dengan para nabi. Waingkana, dan meskipun bukti anbiya rafi al-qadri, itu yang tinggi martabatnya, aziman, dengan agungnya, layasilu, itu tidak akan sampai ila darjati karomi jiwarihi, kepada derajat kemuliaan bersebelahannya dengan nabi. Bersebelahan dengan Nabi. Lihaza, karena ini kanat bukti apa as-salatu salat di Masjidil Aqsa, di Masjid Al-Aqsa. Di khamsi mi'ati salatin, itu sama dengan 500 kali salat fi siwahu, di selain Masjidil Aqsa, di Masjid Al-Aqsa, minal masajidi, dari masjid-masjid yang lain. Sama seperti keterangan waroda yang datang. Apa hada tahdid? Tahdid ini fil kulli, dalam semuanya, bihadisin, pada sebuah hadis. Tawa meriwayatkan hu terhadap hadis siapa? Al-Baihaqi, Imam Baihaqi, fi syu'abil iman, dalam kitab syu'abil iman. Titik. Begitu para hadirin. Jadi Masjidil Aqsa mah itu yang ngebangun itu adalah Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub itu cucunya Nabi Ibrahim, dari putra Nabi Ibrahim, dari istri Siti Sarah yang bernama Ishak. Nah, ini saya jelaskan dikit ini. Kenapa Nabi Ibrahim juga punya gelar yang namanya selain daripada Khalilullah disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bagaimana ini? Jadi gini, Nabi Ibrahim itu beliau awalnya nikah ke Siti Sarah. Siti Sarah ini adalah keturunan Ningrat. Seorang perempuan merdeka yang memiliki martabat yang tinggi di antara kaumnya. Namun setelah pernikahan yang cukup lama dengan Ibrahim, Allah tidak juga mengkaruniai anak. Sehingga Siti Sarah dengan kesolehahannya itu mempersilahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim menikahi seorang perempuan dari hamba sahaya yang namanya Siti Hajar. Siti Hajar ini dia itu budak belian, seorang amat. Jadi bukan wanita merdeka awalnya. Nah, setelah menikah dengan Siti Hajar, tidak lama Nabi Ibrahim dikaruniai putra yang namanya Ismail. Nah, atas kehendak Allah, ternyata setelah punya anak dari Siti Hajar, Nabi Ibrahim, Allah pun mengkaruniai anak dari Siti Sarah. Gak lama setelah punya anak Siti Hajar, Siti Sarah pun akhirnya punya anak gitu. Dan dikasih nama Ishak. Kedua-duanya putra Ibrahim ini itu jadi nabi semua. Ismail jadi nabi, Ishak pun jadi nabi. Nah, Ismail itu yang membantu Ibrahim membangun Masjidil Haram di Mekah, di Baqatul Mukarramah. Di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan. Nah, nantinya itu dari Ismail turunannya itu enggak ada yang jadi nabi, enggak ada yang jadi raja, enggak ada yang jadi pejabat. Jadi orang biasa-biasa saja. Karena memang ibunya juga dari hamba sahaya Siti Hajar. Pada akhirnya nanti akan lahir dari keturunan Ismail ini itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang lahir di Mekah begitu. Beda dengan saudara Ismail, Ishak. Nah, kalau Ishak ibunya saja kan turunan Ningrat. Ibunya saja wanita terhormat, wanita yang turun merdeka. Itu punya anak namanya Ishak. Nah, Ishak punya anak lagi namanya Ya'qub. Ya'qub jadi nabi. Bahkan termasuk pada nabi yang wajib diketahui, Nabi Ya'qub. Nah, inilah Ya'qub inilah yang awal kali itu membangun Masjidil Aqsa. Yang pada akhirnya itu Masjidil Aqsa menjadi tempat sholat para nabi-nabi Allah. Kenapa? Karena memang yang jadi nabi itu kebanyakan adalah dari turunan Ya'qub. Turunan Ya'qub itu banyak. Nabi Ya'qub itu kalau tidak salah sampai berapa begitu, sampai 12 gitu istrinya itu. Ya kalau zaman dulu kan syariatnya tidak seperti sekarang. Ya tepatnya memang saya agak lupa ya, perlu dibuka lagi itu di dalam tafsir. Intinya mah banyak. Dan di antara yang banyak itu putranya ya, bukan istrinya yang 12 itu, maaf. Kalau istrinya mungkin kita nanti dilihat dulu. Putranya itu banyak sampai 12. Dari beberapa istri. Nah, di antara istri Nabi Ya'qub itu punya anak yaitu Yusuf dan Bunyamin. Sedangkan kakak-kakaknya itu dari ibu yang lain, dari siti Nabi dari istri-istri dari Nabi Ya'qub yang lain. Nah, para hadirin, dari keturunan-keturunan Ya'qub ini itu jadi orang-orang yang mulia. Rata-rata dari keturunan Nabi Ya'qub kalau enggak jadi nabi itu jadi pejabat, jadi raja. Itu keturunan Nabi Ya'qub. Nabi-nabi yang kita kenal kayak Nabi Yusuf, putranya Nabi Ya'qub. Ya kan, dari Ishak. Ishak punya putra Ya'qub, Ya'qub punya putra Yusuf. Yusuf kok bukan hanya jadi nabi, jadi raja juga kan setelah menikahi Zulaikha. Demikian juga saudara-saudara Yusuf. Yang jadi orang biasa itu hanya Bunyamin saja. Karena Bunyamin itu dia pekerjaannya itu tukang ngambilin air. Pekerjaannya itu tukang ngurus ternak Bunyamin. Saudaranya Yusuf. Makanya nanti di depan itu ada seseorang yang akan diangkat sebagai pemimpin pada saat terjadinya perang Jalut sama Tolut waktu itu. Nabi Dawud kan, itu juga sama keturunannya kayak Nabi Musa, Nabi Dawud. Itu dari sananya, dari Nabi Ibrahim juga. Maka waktu itu kisahnya itu akan mengangkat seorang pemimpin. Akan mengangkat seorang pemimpin yang mana pemimpin tersebut akan memimpin pasukan Tolut untuk menghadapi Jalut. Tolut ini pasukannya sedikit, sedangkan Jalut banyak. Peralatan perangnya canggih Jalut. Nah ini pemerintahan bingung siapa sekiranya yang akan dijadikan panglima begitu. Nah akhirnya itu diadakan sayembara. Diadakan sayembara siapa sekiranya yang mampu untuk inilah begitu ya. Dicari tidak ada satupun yang mampu. Ada satu pemuda yang namanya Dawud. Dawud itu orang pemuda biasa awalnya. Nah, Dawud ini setelah dia berhasil memenangkan sayembara dan mau tidak mau itu harus diangkat jadi panglima Tolut. Itu para pembesar-pembesar kerajaan menolak awalnya. Kenapa? Karena Dawud itu adalah keturunan Bunyamin. Dan Bunyamin itu adalah satu-satunya putra daripada Ya'qub yang menjadi pembantu. Yang menjadi buruh pengangkut air yang tukang ngurus ternak. Bukan dari keturunan Nabi Yusuf, juga bukan dari saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain yang beda ibu itu. Kalau saudara-saudara Nabi Yusuf yang membuang Yusuf itu rata-rata mereka jadi raja, mereka jadi orang-orang bangsawan dan lain sebagainya. Bunyamin saudara Yusuf itu jadi orang biasa. Turunan dari Bunyamin itu adalah Daud. Sehingga pada saat Daud itu memenangkan sayembara untuk menjadi panglima perang Tolut, itu pada ditolak awalnya. Akhirnya terjadi perdebatan. Lalu para pemuka agama di sana pun akhirnya ya mau tidak mau karena memang itu hasil kesepakatan bersama di awal jadilah Nabi Dawud. Jadilah Dawud itu sebagai panglima Tolut. Terjadilah peperangan yang dahsyat antara pasukan Jalut dan pasukan Tolut. Dan waktu itu dimenangi oleh Dawud. Yang dipimpin oleh Dawud atau Tolut yang diantaranya itu menggunakan senjata yang namanya ketepel. Akhirnya dengan berjalannya waktu jadilah panglima Daud, bahkan jadi raja yang akhirnya diteruskan oleh putranya, kerajaan yang sangat besar, menjadi kerajaan yang luar biasa besar di seluruh penjuru dunia, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi para hadirin, nabi-nabi yang sangat terkemuka, nabi-nabi yang terkenal itu memang adalah para putra dan cucu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah kenapa Nabi Ibrahim disebut sebagai Abal Anbiya. Dan para nabi-nabi yang wajib diketahui oleh kita, yang kita sebutkan tadi, kayak Nabi Ya'qub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, terus kesitunya ada Daud dan Sulaiman, bahkan nabi-nabi seterusnya, itu semua rata-rata adalah keturunan daripada Ishak putranya Ibrahim. Beda dengan keturunan Ismail, enggak ada beritanya. Karena itu di Mekah. Dan nabi-nabi yang banyak itu memang banyaknya itu di sekitar Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa, sekitar di Palestina, di Israel, itu kebanyakan para nabi di situ. Jelas tidak hadirin. Itu kebanyakan di situ. Nah, makanya Masjid Al-Aqsa pertama kali dibangun oleh Sayyidina Ya'qub, cucunya Nabi Ibrahim, kurang lebih 40 tahun setelah pembangunan kota Mekah, setelah pembangunan Masjidil Haram, lalu Nabi Ya'qub membangun Masjidil Aqsa, masjid yang kedua yang ada di muka bumi ini. Nah, itu di situ adalah rumah para nabi-nabi Allah, rumah dari kaum Bani Israel, nabinya Bani Israel, raudhah-raudhah para nabi-nabi Allah, maka otomatis masjid tersebut itu jadi mulia. Kenapa? Karena bijiwarin nabiyillah, bersebelahan dengan nabi-nabinya Allah. Begitu para hadirin. Jelas tidak? Nah, oleh karenanya salat di Masjid Nabawi, salat di Masjidil Aqsa itu sama dengan 2 rakaatnya itu sama dengan 500 rakaat di masjid-masjid yang lain. Bukan 500 rakaat, 500 salat. Salat satu kali di Masjidil Aqsa sama dengan 500 kali salat di masjid-masjid yang lain. Nah, itu sejarahnya para hadirin. Jadi di Masjidil Haram itu adalah 100.000 timbangannya, Masjid Nabawi 1.000, Masjidil Aqsa 500. Jadi memang berbahagia orang yang bisa melaksanakan perjalanan berziarah ketiga masjid tersebut, masjid yang agung, masjid yang mulia, begitu pula hadirin. Jelas tidak? Nah, ternyata dari ketiga masjid tersebut, itu kenapa masjid tersebut jadi mulia? Karena biji waris syarif bersebelahan dengan sesuatu yang mulia juga. Masjidil Haram berjiwar dengan Ka'bah. Masjid Nabawi itu berjiwar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjidil Aqsa berjiwar dengan Nabi Bani Israel. Sekiranya kalau misalkan tidak berjiwar dengan zatiah-zatiah yang mulia tersebut, mungkin masjid yang tiga itu juga tidak ada bedanya dengan masjid-masjid yang lain. Nah, oleh karenanya, kalau misalkan berziarah ke masjidnya boleh, ya otomatis berziarah kepada zat yang menjadikan masjid itu mulia juga tentunya boleh. Begitu para hadirin. Jelas tidak? Nah, oleh karenanya sekarang memang antara Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa itu memang sekarang jadi rebutan luar biasa ya. Antara memang sejarahnya cukup panjang antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Yahudi mengklaim bahwa Masjidil Aqsa milik mereka. Itu pertama ada Yahudi itu dari putranya Ya'qub juga. Dari saudaranya Yusuf. yang bukan si ibu itu ada anak yang namanya Yahuda. Nah dari golongan itu Yahudi itu mungkin. Dan Yahuda itu juga termasuk tokoh. Seorang bangsawan juga. Begitu. Jadi orang Yahudi memang ada alasan juga. Kenapa mereka mengklaim, orang-orang Israel mengklaim bahwa Masjidil Aqsa itu milik mereka. Karena yang ngebangunnya itu adalah nenek moyang mereka, Nabi Yakub. Cuman permasalahannya, Nabi Yakub itu bukan Yahudi. Permasalahannya Nabi Yakub itu adalah seorang Muslim. Itu permasalahannya. Kalau yang ngebangun sih memang betul. Yang ngebangunnya itu adalah Nabi Yakub. Sebagai karuhun mereka begitu loh. Yang punya putra namanya Yahuda, Nabi Yakub ini karuhun mereka juga. Jadi mereka mengklaim bahwa Masjidil Aqsa itu milik mereka. Makanya mereka sekarang berusaha mati-matian juga orang-orang Israel ini untuk menguasai Masjid Al-Aqsa. Tapi orang Muslim juga gak mau kalah. Bahkan dalam beberapa seminar, dalam beberapa orasinya itu orang-orang Hizbullah, Al-Masjidil Aqsa hakuna, Al-Masjidil Aqsa hakuna, kan begitu ya, Masjid Al-Aqsa itu hak kami, hak kami, hak orang Islam, kan begitu. Sekarang lagi diperbutkan. Nah orang-orang Israel itu kekeh, orang Yahudi itu pengen menguasai Masjidil Aqsa, makanya sekarang lagi bikin terowongan-terowongan. Sampai berapa terowongan itu untuk bisa menguasai Masjidil Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa di Palestina. Umat Islam, kaum muslimin berjuang mempertahankan. Ya itu juga kalau kita baca sejarah Masjidil Aqsa kan berkali-kali berpindah tangan ya. Dikuasai lagi oleh orang-orang Yahudi, dikuasai lagi oleh orang-orang muslim, dikuasai lagi oleh orang-orang Yahudi, dikuasai lagi oleh orang-orang muslim. Nah sekarang memang masih dikuasai oleh orang muslim. Secara ininya begitu. Tapi orang Yahudi tetap dia berusaha untuk bisa menguasai kembali. Nah sekarang itu meskipun masih dipegang oleh orang Muslim. Tapi orang Islam itu sekarang terbatas. Jadi kalau sholat Jumat saja itu orang-orang yang di luar itu. Di luar Masjidil Aqsa yang pengen sholat di Masjidil Aqsa itu ditahan sama tentara-tentara Israel. Gak boleh sholat di Masjid Al-Aqsa itu orang Muslim itu. Jadi mereka dengan kekuatan persenjataannya yang di-backing mungkin oleh Amerika begitu ya. Sehingga mereka ini orang-orang Yahudi ini, orang-orang Israel ini jadi ke atas hidungnya. Begitu, itu karena memang backingnya kuat itu orang Israel itu. Dengan persenjataan yang lengkap. Orang Islam mau sholat ke Masjidil Al-Aqsa ditahan. Begitu para hadirin. Ya memang rada rumit begitu permasalahan di sana. Lalu bagaimana bagi kita? Ya mungkin kalau kita taunya bahwa itu adalah hak kita gitu aja kan. Ya kita wajib untuk mempertahankan. Karena siapa itu Nabi Yakub yang membangun masjid? Itu adalah orang Muslim. Siapa? Nabi Ishak. Muslim. Begitu. Muslim itu pula hadirin. Orang yang memegang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula. Ah ini masih sedikit kisah, sedikit sejarah. Begitu pula hadirin. Ya? Jelas tidak hadirin? Saya kira cukup dulu. Ziyadatun nanti insyaallah kita teruskan ba'da zuhur.